berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء. Dan terkadang, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, badan mengambil manfaat dari rasa demam dengan manfaat yang sangat besar yang tidak bisa dicapai oleh obat. Wa kathiran ma yakunu humma yawmun wa kathiran ma yakunu humma yawm wa humma al-afn sababan lindidaj mawad ghalidha lam takun tandiju biduniha. Dan kebanyakan ini terjadi pada demam yang disebut dengan demam satu hari. Wahum al-afan, dan demam al-afan. Kemarin demam ada berapa? Demam simptomatik seperti apa? Berbentur, olahraga, banyak olahraga, atau demam panas, bisa, atau sinar matahari, atau emosional yang berlebih. Ini simptomatik. Yang kedua, memang organ dalamnya bermasalah. Ya, artinya memang pada dasarnya, dari dasarnya, dari tubuhnya memang bermasalah. Artinya sakit, jantungnya sakit, ginjalnya sakit, paru-parunya memang sakit, organ dalamnya, liver, empedu. Ya, sudah kita jelaskan kemarin, dan masing-masing obatnya beda, berbeda satu dengan yang lainnya, antara empedu, liver, ginjal, jantung, paru-paru. Masing-masing obat dan herbalnya tidak sama. Ya, atau kadang bisa digabung tapi tidak spesifik. Humma afan, ya, humma yaum. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang seseorang bisa mengambil manfaat dari humma yaum, demam yang dia alami selama satu hari full. Jangan kerja terus, kerja, aktivitas, tahu-tahu besoknya demam. Demam, istirahat, besoknya sembuh. Ya, ini humma yaum, humma atau demam yang sifatnya satu hari saja. Atau humma afan, humma, ya, demam yang disebabkan karena nam akhlat. Akhlat itu maksudnya apa? Terkontaminasi dengan makanan, minuman, atau sesuatu yang sebelumnya yang dia nam masukkan. Baik, misalkan ada nanah dalam tubuhnya, ya, demam dia karena nanah, demam seharian, ya, setelah sehari baru proses metabolisme tubuhnya besokannya sembuh. Artinya panas yang seperti ini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini tubuh itu bisa mengambil manfaat dari panas, peristiwa panas pada tubuhnya. Itu kalau seandainya cairan kuning sifatnya, nanah, ya dia luka, diabetes, bernanah, badannya panas. Jangan kaget, jangan heran, ya itu proses, ya proses. Karena ini badan bisa mengambil manfaat dari proses itu. Atau saudawiyah, saudawiyah penyakit hitam ke tubuhnya. Yang bisa diartikan saudawiyah itu penyakit hitam atau mungkin virus sehingga bisa menyebabkan kematian, menghitam seluruh tubuhnya. Atau yang berikutnya karena dahak, kolesterol, minyak, penyumbatan dalam jantungnya atau flak-flak yang menyumbat dalam peredaran darahnya. Nah, seringnya konsumsi minyak, lemak, lemak, minyak, lemak, lemak, lemak, lemak. Lemak itu apa? Lemak darah misalkan. Nah, lemak darah yang paling gratis itu apa? Ada yang tahu? Kita bahas yang gratisan dulu. Untuk yang sakitnya lemak darah apa? Ada yang tahu? Herbalnya. Penyumbatan dalam tubuhnya, lemak darah, banyak lemak di darahnya, di tubuhnya, kolesterol atau yang semisalnya. Yang gratisan apa? Yang murmer, murah meriah, Belimbing Ulu itu sementara, dia di luaran saja bisa, tapi efektivitasnya kurang. Ya, ada lagi jahe serai direbus campur mie ayam. Bisa. Jahe serai. Nah, jahe serai bisa itu dahak, dahak di paru-paru. Ya, sekarang kalau yang dimasalahkan adalah dahak di darah. So, makanya anda bilang sebelumnya apa, masing-masing beda herbalnya. Ya, dia masuk di luar kah, membersihkan apa, flak-flak luar atau darah. Paling gratisnya apa, bawang putih. Layar juga sih memang, sekilo berapa? Mahal ya sudah, berarti nggak ada yang gratis. Mau yang gratis kulit jeruk, kulit jeruk, Allah itu sebagian orang menjemurnya, dijemur sampai hitam kering, ya nggak usah banyak-banyak, 5 gram lah direbus pagi. Bagi yang kolesterol, LDL-nya, ya, kemudian sesak ya di ininya ada nyelekit di apa dada bagian kiri, yang gratisan itu, bahasa Arabnya apa? Dan macam jenisnya ada yang jeruk ini jenis. Satu rumpun lah, satu keluarga itu. Nah, semuanya sama. Ya, makanya disebutkan dalam perumpamaan Nah, seperti utrojah. Utrojah itu lemon. Ya, lemon. Lemon kan macamnya banyak. Ya. Nah, tapi satu rumpun. Kulitnya jangan dibuang. Keringkan-kering, baru bisa direbus, bisa diseduh, bisa dijus. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau dia gak ada lemak darah, maka jangan. Bahaya juga. Ya, biasanya ini orang yang hobinya mie ayam bakso, nasi padang, gorengan. Kalau Sumatera, nah ini kalau dikasih resep ke orang Sumatera, ya ini ntar gak ada yang beli obat. Bahaya. Tukang obat gak laku-laku. Nah, itu yang gratisan. Yang bayar gak usah disebut, cari sendiri. Nah, ada cuka. Cuka. Jadi kalau cuka itu efek sampingnya asam lambung. Bagus untuk flak-flak darah itu. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, Abu Umar makanya cuka aja, jangan ayam. Sebaik-baik lauk. Ya. Ya gak jadi masalah, ayamnya masukin cuka, masukin ini. Itu penetral, kolesterol jahat. Nah, yang seperti ini diajarkan, ya diajarkan oleh salaf. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan agama Islam. Gak usah heran, tebal ini bukunya. Ini baru Ibnul Qayyim saja. Oh, selesai mungkin paling cepat 3-5 tahun kayak gini. Nah, belum Imam Zahabi, Imam Bukhari, a'immah yang lain. Nah, sehingga kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, panas demam, demam panas ke badan yang sifatnya seperti ini itu bisa mematangkan kondisi badan. Maksudnya menyehatkan kondisi badan. Ya, karena ada sesuatu yang belum matang. Ini bahasanya Ibnul Qayyim ya. Kalau bahasa sekarang ya beda lagi. Ini bahasa mudahnya kita bagi yang tidak belajar apa? Kesehatan. Ya, kesehatan resmi ya, ada ijazahnya 1, 2, 3, 4 misalkan. Ya cukup ini Ibnu Qayyim rahimahullah cukup. Ya, nah karena sempurna insya Allah, ditambah dengan yang lain. Yang jelas dia harus paham hakikat esensi apa yang dimaukan oleh Ibnu Qayyim, dia harus paham. Ya, jangan salah arti. Karena matangnya sesuatu yang ada di dalam tubuh yang tidak bisa kecuali harus dengan apa? Proses demam. Paham enggak? Ya, tahu-tahu demam nih. Udah sehat. Dia perhitungkan badannya sehat. Oh, tahu-tahu demam. Ya memang dibutuhkan, nggak usah kaget, nggak usah heran, karena memang ya dibutuhkan dalam tubuh. Wasababan litaftah sudah, atau penyebab untuk membuka sumbatan. Lam yakun tasil ilaiha al adwiyah al mufattahah, yang mana tidak bisa dijangkau oleh obat, tetapi harus dengan demam. Ya, tahu-tahu malam demam. Kenapa? Nah, jadi ingat-ingat Tadi pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa. Biasanya orang yang paham dia akan evaluasi setiap harinya makan apa. Kok muntah, kok pusing, kok demam. Makannya apa, minumnya apa, pagi ngapain, siang ngapain, sore juga ngapain, malam pun demikian. Dia akan evaluasi, ini ada apa. Nah, sehingga menyebabkan panas tubuh atau demam di dalam tubuh. Yang besokannya tergantung, kalau besokannya sembuh, seger, bagus, ya berarti sifatnya seperti itu yang sudah disebutkan. Tapi kalau nyambung, nah ini harus dievaluasi lagi. Baru panas, belum ininya dan itunya, turunannya pun belum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam.